Ari Bahriani sebagai Patmi, Herman sebagai Kisena, Eli Burhan sebagai Nisepi, Yvonne Rose sebagai Wulandari, pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, telah terjadi perkelahian antara Batara dan Kisabrang, sehingga laki-laki tua itu sangat dendam pada Batara. Perkelahian itu terjadi karena Batara membela keluarga Wulandari. Di samping itu, Gandini juga punya dendam tersendiri pada Batara karena cintanya ditolak oleh Batara. Sehingga Gandini mencari jalan lain untuk menundukkan Batara. Gandini meminta bantuan kepada Mak Rompang yang diterima dengan gembira oleh perempuan aneh itu. Lalu Mak Rompang menciptakan kejadian seolah-olah Wulandari telah mengkhianati cinta mereka. Sepagi, tidak ada gunanya. Bahkan sudah tidak ada gunanya berlama-lama di desa Lubuk Mentilin ini. Lebih baik aku kembali ke Gunung Raya. Aku akan tinggal di sana selama-lamanya. Aku ingin jadi petapa, melupakan Wulandari, bahkan melupakan seluruh kehidupan dunia ini. Oh, tapi siapa tahu Wulandari pergi karena dipaksa. Iya, pasti dipaksa. Akan aku susul dia. Kereta kuda itu belum jauh. Akan aku bebaskan Wulandari dari cengkeraman Kisabrang. Tidak mungkin hilang begitu saja. Kalau dia berjalan terus, akan tampak lentera kereta itu olehku. Karena jalan ini lurus tanpa berbelok-belok. Wulandari! Wulandari! Wulandari! Wulandari! Wulandari! Wulandari! Aku seperti berada di dalam sebuah gua, lorong. Kenapa jalan desa ini berubah menjadi sebuah lorong yang panjang? Aku terjebak. Aku harus keluar dari tempat ini. Oh, buntu. Lorong ini buntu. Aku harus kembali ke ujung sana. Buntu. Aku berada di dalam lorong yang kedua ujungnya buntu. Kenapa bisa terjadi begini? Kemana jalan desa tadi? Aku dipermainkan oleh Kisabrang. Ya, mungkin dia dendam padaku setelah dia aku pukul kemarin pagi. Hebat juga ilmu Kisabrang itu. Aku tidak menyangkanya. Kata Ki Mujur, kalau kita berada di dalam keadaan bahaya, kita tidak boleh cepat putus asa. Kita tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh putus asa. Tidak boleh menyerah. Mungkin di balik dinding ini ada jalan. Aku akan dobrak dinding ini. Tidak bisa aku mendobraknya. Dinding ini kuat sekali. Ilmu apa yang dipakai Kisabrang ini? Junsri, tahu nggak? Juntuti. Juntuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Juntuti. Iya, cerita dong cerita. Dari tadi Juntuti-Juntuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh itu, mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jeng Narti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Kimujur, aku tersesat. Memang aku tidak boleh putus asa. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Peganglah tusuk ini. Maka kamu akan keluar dari tempat ini. Kimujur hadir di dekatku? Tidak. Aku berada di puncak gunung raya. Ini, peganglah. Iya, terima kasih, Ki. Sebuah tusuk konde sudah berada di tanganku. Semoga aku bisa keluar dari tempat ini. Hah? Padepokan Sri Gunting. Kau memang telah sampai kembali di padepokan Sri Gunting Batara. Apakah saya tidak bermimpi, Kimujur? Tidak. Justru kau baru saja keluar dari bahaya. Keluar dari tempat Mak Rompang. Mak Rompang? Iya. Tusuk konde Mak Rompang itu bisa membawamu keluar dari tempatnya. Kalau tidak, maka kamu akan jadi tawanan Mak Rompang untuk selama-lamanya. Jadi, saya bukan terjebak oleh ilmu Kisabrang? Saya masih tidak mengerti, Kimujur. Bukankah saya tadi masih berada di desa Lubuk Mentilin? Perasaanmu memang begitu. Tapi sebenarnya kau sudah meninggalkan desa itu 1 minggu yang lalu. Kau sudah berada di dalam lorong aneh itu 1 minggu yang lalu, Batara. Lalu kenapa saya bisa sampai ke puncak gunung raya ini, Ki? Kekuatanku yang membawamu kemari, Batara. Karena engkau dalam bahaya. Nah, kau tidak usah bingung. Aku belum mengajarkan ilmu ini padamu. Ilmu yang tidak terikat pada ruang dan waktu. Bagaimana nasib mereka? Jangan kau pikirkan orang-orang desamu. Karena yang dituju oleh Mak Rompang itu adalah kamu. Tapi Ki, saya belum pamit pada kakek dan nenek untuk pergi kemari. Nanti ada yang mewakilimu. Tidak usah bingung. Tapi kamu sudah terlampau lama berada di desamu, sehingga kamu tidak ingat lagi untuk kembali kemari. Nah, kamu sudah tenggelam ke dalam persoalan orang lain. Kamu sudah terlibat ke dalam masalah orang lain. Padahal aku sudah berpesan padamu. Jangan ikut campur walau ada hal-hal yang bertentangan dengan perasaanmu. Dan kalau terjadi hal-hal yang berbahaya, tinggalkan desa itu. Kembalilah kemari. Tetapi semua sudah kau langgar, betul kan? Betul, Ki. Aku memberi pesan begitu padamu. Karena aku tahu bahwa kau tidak akan sanggup menghadapi persoalan-persoalan yang timbul di desamu. Belum saatnya bagimu untuk terlibat. Iya, Ki. Kalau kau ingat, sebelum kau sampai di desamu, kau sudah mendapat peringatan dari para leluhur desa Sendangkara. Peringatan? Iya. Bukan. Anda sedang mendengarkan sandiwara radio misteri Mak Rompang di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Aku mengetahuinya. Aku tahu, Batara. Karena aku mengikutimu sampai di batas desa Sendangkarang yang sudah punah itu. Jadi aku sudah masuk ke dalam desa yang sudah punah itu. Kau bertemu siapa di sana? Bertemu dengan seorang laki-laki tukang warung, Ki. Ada gelang akar bahar berukir kepala naga di tangannya. Iya, Ki. Betul, Ki. Laki-laki itu bernama Seman. Dulu dia kepala desa Sendangkara. Jadi saya sudah bertemu dengan para leluhur Sendangkarang? Lalu apa lagi? Saya melihat seorang gadis desa Lubuk Mentilin yang bernama Wulandari. Tapi ternyata dia bernama Patmi. Sedangkan laki-laki yang menggandengnya bernama Sena. Persis seperti nama kakek dan nenek saya, Ki. Mereka mati dibunuh oleh seorang penunggang kuda. Tetua desa Sendangkarang itu sayang padamu, Batara. Sehingga dia memberikan pesan. Misalnya, dia berpesan bahwa kakek dan nenekmu akan ada hubungan dengan gadis yang bernama Wulandari. Oh, begitu. Gadis yang mirip Wulandari itu mati dibunuh. Apakah juga Wulandari yang sesungguhnya akan mati dibunuh, Ki? Persoalan mati dan hidup manusia bukanlah urusan kita. Itu urusan yang Maha Agung, Batara. Jadi kita tidak pernah tahu masalah itu. Lalu apa lagi? Tiba-tiba desa itu hilang. Yang tinggal hanya hutan belantara. Sedangkan saya berdiri di tengah-tengah kuburan yang banyak sekali. Itulah kuburan orang-orang desa Sendangkara. Salah satu dari kuburan itu adalah kuburan Seman, tetua desa yang kau jumpai itu. Oh, begitu, Ki? Iya. Bagaimana nasib Wulandari sekarang? Bagaimana kakek dan nenekku sekarang? Tapi bagaimana nasib mereka sekarang, Ki? Kalau kau ingin meneruskan pelajaranmu, maka lupakanlah mereka. Tapi kalau kau ingin kembali ke desamu, lupakanlah pelajaranku. Dan jangan ingat-ingat aku lagi, Batara. Baiklah, Ki. Saya akan tetap di sini. Bagus. Karena saatnya akan tiba bagimu untuk membela mereka. Untuk membuat perhitungan dengan musuh besar orang-orang desa Sendangkara. Tetapi bukan sekarang. Batara akhirnya tunduk pada keputusan gurunya. Walau perasaan di dalam dirinya berkecamuk hebat, dia masih memikirkan nasib Wulandari yang membuat dadanya sesak, juga kakek dan neneknya yang ia tinggalkan begitu saja. Namun seperti yang telah dijanjikan oleh Ki Mujur, bahwa akan ada yang mewakili Batara untuk pamit pada kakek dan neneknya. Betulkah begitu? Mari kita kembali sebentar ke desa Lubuk Mentilin. Sudah satu minggu Batara tidak pulang, Kang. Kemana anak itu? Dia tidak pamit. Dia hilang begitu saja. Aku sudah mencari kemana-mana, tapi tidak juga ketemu. Apa yang terjadi pada dirinya? Atau Kang Sena sudah ke rumah Wulandari? Aku malu ke sana. Seolah-olah kita menuduh mereka menyembunyikan Batara. Seharusnya Kang Sena mencari Batara ke sana. Pasti ada, Kang. Seharusnya kamu mencari ke rumah Gandini. Pasti ada dia. Batara tidak akan mau ke sana. Dia tidak suka pada Gandini. Kalau kamu tahu cucumu tidak suka pada Gandini, jangan kamu terima terus pemberian Kirekso itu. Sudahlah, bukan Batara yang dipikirkan, tapi pemberian Gandini. Karena yang kamu harapkan kan cuma pemberian Gandini. Padahal kamu tidak tahu kalau kamu disogok oleh anak Kirekso itu. Sudah, sudah. Lihat, ada yang datang kemari. Mana? Siapa? Itu seorang perempuan tua. Sudah tua begitu, tapi dia masih tampak gagah, kuat, dan mungkin dulu waktu mudanya, perempuan itu adalah seorang gadis yang cantik. Bekas-bekasnya masih tampak sampai sekarang. Kalau dia cantik, ambil saja jadi istri Kang Sena. Sudah tua begini, kau masih cemburu, Padmi? Nah, dia sudah dekat. Ladenilah oleh Kang Sena. Apa kamu ini? Betul kan? Aku berdiri di halaman rumah Batara. Ayo jawab. Dia kan cantik katamu, Kang. Jawab pertanyaannya. Tidak usah kalian pertengkarkan siapa aku. Bagaimana masa budaku, cantik atau tidak? Dia tahu apa yang kita ributkan. Iya. Kita jadi malu, Kang. Iya. Yang malu itu kan kamu, bukan aku. Betul kan? Aku berdiri di halaman rumah Batara. Betul. Nah, aku datang kemari menyampaikan pesan bahwa Batara sekarang berada di tempat gurunya. Jadi jangan cemas. Tapi dia tidak bilang apa-apa pada kami. Itu sebabnya aku datang kemari untuk mengatakannya. Permisi. Tolong, Pak, ambilkan kaleng jahitan Ibu. Tuh, di belakang Bapak. Aduh. Kenapa, Pak? Kenapa? Tanganku, Bu. Aduh, punggungku juga linu. Aduh, Bapak ini encok rupanya. Sebentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kok malah ditinggal, Bu. Nah, Pak, minumlah ini. Ini apa, Bu? Dutarema, obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal linu, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, punggung, atau sakit pinggang, minum segera tablet Dutarema. Dutarema, tablet anti-rematik yang bekerja cepat dan ampuh untuk mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang, rematik dan sakit pinggang. Sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah, dong. Ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Dutarema. Dutarema, produksi PT Sinar Effendi Murni. Aneh, Batara tiba-tiba sudah pergi. Dia tidak pamit pada kita. Tadi kan sudah diberitahu oleh perempuan itu. Wah, kita lupa menanyakan siapa nama perempuan itu, Kang. Oh iya, panggil saja kembali. Dia hilang. Padahal dia masih berdiri di halaman itu. Iya. Aneh. Ki Sena di ladang ini. Tidak apa-apa. Ada apa? Kamu tampak cemas sekali. Saya mau ketemu Kang Batara. Bisa, Ki? Batara sudah pergi ke puncak Gunung Raya seminggu yang lalu. Kenapa dia tidak bilang? Dia tidak pamit? Aduh, bagaimana saya? Ada apa, Wulan? Ada apa? Ki Sena, Ki Sabrang akan datang mengambil saya. Dia mau membawa saya ke kampungnya. Aduh, bagaimana nasib saya, Ki? Wulan, kenapa dia mau membawamu? Karena